Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kula kalih panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga asale kula kalih panjenengan sedaya rawuh wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng ngrungokne pengajian kitab hikam niki wonten manfaate haik tang alam dunya utawa datang alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, monggo kita terusaken pengaosan kita sing sakniki kelaresan nomor 83. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mata ja'alaka fi dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata. Mata ja'ala kapan-kapan dateaken sapa Allah ka ing sira fi zahiri ing dalem zahire dateaken mumtatilan ing wong kang nurut li amrihi maring perintahe Allah bi an wafaqo kelawan yento paring pitulung sapa Allah ka ing sira lil qiyami kangge jumenengi mitaatihi kelawan ibadah ing Allah. Wa yassarolan gampangaken sapa Allah ing taat laka maring sira. Wa razaqolan maringi sapa Allah ka ing sira fil batini. Ing dalam batine al istislama ing pasrah likohrihi maring nyerengi Allah, maring sifat nyerengi Allah. Allah niku kadang-kadang nyereng tuh nang kula sampean iki. Air ridho tegese ing ridho niki dados atof tafsir dhateng lafat al istislama bima kelawan barang ya jerikang lumaku apa malaika ing atasira min maulaka saking bendoro sira faqad a'zama moko temen ngegungaken sapa Allah al minnata ing paparing alaika ing atasira. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati, daun Kiai Musonep le'e sampean nang Gusti Allah niku didadekno uwong sing nurut dateng perintahe Gusti Allah cara zahire. Lek pun cara zahire sampean niku didadekno uwong sing nurut nang perintahe Gusti Allah, napa maksude nurut? Bi an wafaqaka lil qiyami bi taatihi, dengan jalan Allah memberi pertolongan kepada sampean kangge ngelaksanakno ibadah nang Gusti Allah. Sampean diparingi kuat, tuku sarung, tuku klambi, tuku sajadah, terus atine diparingi karep nang Gusti Allah. Itu namanya sampean itu dijadikan oleh Allah orang yang seperti itu. Sampean karep nang ibadah niku Allah sing ngersakno. Lah krono Allah sing ngersakno berarti sing dadekaken sampean niku wong ibadah ya Gusti Allah. Nomor setunggal, nomor kali wa yassaroha laka. Dalan-dalane ibadah niku nang Allah digampangaken. Dalan-dalane ibadah datang Gusti Allah niku sampean dikai gampang. Sing biyen aras-arasen lek katene sembahyang. Saiki kok karep. Ya wis sembahyango. Targete Gusti Allah nang sampean iku mek dikongkon sembahyang. Urusan diterima apa ndak iku sampean ndak usah mikir macam-macam. Allah mau menerima atau tidak datang ibadah kula sampean sak kersa Gusti Allah. Asah apa ndak sembahyang kuwi aja ngurus. Sing penting sampean duwe wudu, wayahe sembahyang ya sembahyang. Aurate ditutupi, rukun-rukune ya ditepakno. Sampean sembahyang wis ojo kadhek mikir, yo opo koyo sah, koyo ndak. Sampean ku was-was iku jenenge wek metuwek. Apa kok wek metuwek? Reken koyok-koyok sampean niku ngudunno nang Gusti Allah nerimo dateng ibadah sampean, sehingga sampean hati-hatinya terlalu berlebih-lebihan. Lek ngati-ngati ojo nemen-nemen khawatir dadi was-wasi. Yo lek ngati-ngati Mas alamangan barang haram, lek duduk TE ku yo wis jelas ngati-ngati yo nggih. Aja dipangan, sampean ku ndak tau rumoso duwe jeruk, ndak tau rumoso tuku jeruk, mlebu nang langgar kok ketok jeruk moro sampean jekik, iku jenenge yo yo sembrono, ngoten lho. Artinya jangan terlalu berhati-hati. Awak emang tuku jeruk, wis dituku dicekel iki tekku apa tek wong, lho niku iku jenenge was-was. Was-was ngoten niku ndak perlu. Yang penting panjenengan sudah melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariatnya Allah. Mari pun sampean ndak ketok dadi wong sing melanggar nang perintah Allah. Mari wis. Atine mikir jero-jero. Oh, sampean kesel-kesel itu ruwo mari enak. Lek wis nang Allah dipun paringi gampang ibadah, atine iki ana arek ngaji, melo ngaji. Ana arek nyetel pengajian di radio, melo nyetel pengajian ana di radio. Ndak duwe radio tuku, kemauan untuk mendengarkan sebuah pengajian atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan perasaan yang sangat ringan, iku peparingi Allah niku. Niku lek nang sembahyang saiki nang nyambut gawe, lak wonten kadang-kadang tiang urip niku mangane kepengin enak tapi awake ndak kepengin nyambut gawe. Iku jenenge ngamek sak karepe dhewe. Lek sampean kepengin mangan sing enak ya kudu nyambut gawe. Lek wis nyambut gawe niate iku kangge ngingoni anak, ngingoni bojo, nggih kangge ngingoni awak dhewe. Setelah sampean nyambut gawe kok mamang, iki panggaweanku iki halal opo ndak? Ndak katik ngono wis. Ojo katik bingung-bingung. Ya wis mlaku sakanane. Wak kelem nyambut gawe kepengin mangan enak. Akhire kepingin melayu saking kenyataan, melayu tak koma bojone aku nak katine kumpul ambek bojoku apa bojoku nyambut gawe tok ndak betah kedonyan. Lho wong sing nyambut gawe tok niku mboten mesti kedonyan. Sing diarani wong kedonyan niku awake kepingin tambah terus donyane padahal wis duwe utawa ngarep-ngarep donyane kancane niku jenenge tomat. Ya sampeyan nyambut gawe isu sore tak masalah, tenang-tenang aja, santai. Nomor dua. Yang ketiga, warozakoka lan maringi rizki Allah ka ing sirofil batini al istislama likohrihi, lan Allah menjadikan sampean hatinya itu merelakan sesuatu yang telah anda terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa saja? Sampean katene ibadah nang Mekah nyelengi duit wisan. Seki ana ndek bank, 1 juta, 2 juta, ngantek tutuk nang 20 juta, sampean kait oleh porsi. Lek sampean pun oleh porsi, akhire sampean niku pasrah nang Gusti Allah perkara hasil utawa mboten, apa jaringkuk dadi utawa ndak apa jaringkuk. Dadi nemu oleh porsi tahun 2008 yo alhamdulillah. Ndak nemu porsi tahun 2008, nemu tahun 2009 sampean terima. Ojo selalu mengkalang datang keputusane Gusti Allah saken sampean. Nang Gusti Allah ndak dikai berhasil ngomongmu. Kok dene biasane kanca-kanca urusan pilkades niku aduh, calon sing ndak dadi niku wong sak desa ndak disapa kabeh. Ula apa sampean ndak nyapa nang wong sak desa iku sampean tambah dosa bok. Salah cita-cita yang tidak berhasil nang tonggo sampean elek. Coba sampean nangen-nangen. Ngelak tambah rugi karepe dhewe. Lek sampean niku nerimo datang keputusan Gusti Allah, sampean ndak dadi, sampean dikatakan orang gagal. Oke, kaya saya gagal. Tapi nang tonggo sampean api, nang konco sampean api. Untung enak sampean menerima pada keputusan Allah lan jejik ngelakoni perintah Gusti Allah, fakot a'zamal minnata, berarti sampean iki wis oleh ganjaran kuwedi saking Gusti Allah. Zahire ketok ibadah, batine masrahno awak nang Gusti Allah, itu adalah pemberian Allah yang paling utama. Ati tok niki wong lek atine ndak tau loro ati. Wong lek atine ndak tau nyono elek nang wong, iku wong sing paling apik. Tapi ingat, bukan hanya nyono apik, tetapi penggaweane ya sing bagus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atine niku yakin nang takdir Gusti Allah dan menerima semua keputusannya Gusti Allah. Mboten ngersula dikei apa ae nang Gusti Allah. Satu, yang kedua, melaksanakan syariat agama Islam dengan penuh dan mensedekahkan apa yang dimiliki. Krana ngrasa awake ana ning donya niki ndak melok duwe. Lho, uang ngoten niku berarti dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nggih, nuwun sewu. Duduk liyane niku tak terusaken maca ni kitab. Fa hadzanil amroni haitsu jamaa ing dalam sekiranya ngumpulaken sapa Allah la kamaring sira baina ubudiyatil zahir ing dalam antaraning ibadah zahir wa ubudiyatil batin lan ibadah batin. Dadi sampean iku wis dikei peparing sing kuwete nang Gusti Allah. Krono kok coro wadah, kok coro rokok niku nyerone ya rokok bagus, njobone ya wadah bagus, mboten dipalsu. Njobone wadahe rokoke rokok apik, njerone rokoke rokok elek, rokok sewan. Niki kan ndak apik. Lek pun sampean niku dadi wong sing kok cara model rokok niku wadahe wadah apik, rokoke ya rokok apik. Lah ini namanya panjenengan sudah diberi kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain, sanes lintune. Kadang-kadang wong niku ana ngarani sing diarani wong mulya iku wong sing karomah, sing buat santrine, sing buat dayoi, wong sing dibacok ndak makan, sing ditabrak motor ndak apa-apa. Kadang-kadang mereka punya anggapan wali itu seperti itu. Malah ndek iki wonten setunggal cerita dipun aturakin dening Sayyidi Abil Hasan radhiyallahu anhu. Suhibtu akhan fillahi ta'ala fil badiyati. Dawuhne Abul Hasan, aku tahu bareng karo dulur koncoku ana di alas. Wa tazalna fi maghratin. Lan kita nyepi ana di ora-ora. Napa karepe nyepi? Kok cara tiyang sakniki tirakat. Tirakat nang kosareane Mbah Semendi, tirakat nang Gua Maharani, tirakat nang gua panggenane tirakate Joko Tuli, tirakat ana ning Segoro Pura nang gua mlebu menjeru sampai ndak mangan telung dino. Napa perlune asa annakuna min aulia illahi ta'ala. Menawa-menawa ana sapa ingsun iku min aulia illahi ta'ala, didadekno saking golongane waline Gusti Allah. Dadi kepingin dadi wali, Abul Hasan niki nyepi wonten di alas, kepingin diangkat dadi waline Gusti Allah. Nomor siji. Nomor kali, wa ayyaftahallahu alaina bima fatahallahu alaihim. Dia punya harapan agar Allah membuka sesuatu yang samar seperti Allah membuka kepada orang-orang yang telah menjadi wali itu. Jadi dek ini ku tirakat kepingin iso ketok barang goib, tirakat kepingin iso sulapan gawe duit teko kertas, kepingin disilet tak makan, kepingin iso ngilang macem-macem. Akhirnya tirakat wonten dek guwo di alas. Mantun ngoten kronowis aru rumoso awa ini kita tirakati suwe. Jadi Abul Hasan niki di ati ni muni, paling aku diangkat dadi wali Jumat ngarep iki. Kok jorot tiyang sakniki poso 41 dino ngarep-ngarep kepingin oleh keris, kepingin sakti mandraguna mahabae macem-macem mandine ketok cewek ojo sampe wong enom wong tuwek meprek-meprek didulit langsung melok ana ndik mburine jari atine koyok ngoten. saking kepingine awake dadi wong sakti terakan. Paling lek ndak saiki yo, paling ku iso oleh selikur dino aku mulai diangkat nang Gusti Allah. Paling ku oleh 17 dino aku kepethuk karo malaikat. Yang diinginkan macam-macam seperti ini. Lek ndak hasil Jumat iki mungkin bulan depan, lek ndak hasil bulan depan mungkin tahun depan. Ternyata falam yaftahillahu alaina. Asale falam yaftah sukun krana diwasolaken diharokati kelawan kasro, dadi ini falam yaftahillahu alaina. Ternyata target yang telah dia tentukan de'e mboten ketok napa-napa. Ndak ketok jin, yo ndak ketok malaikat, ndak ketok niko wis pancet perubahan enggak ada sama sekali. Kelawan oleh terakat niki wau. Mantun ngoten krono wis rumoso awake iku suwe ana ndek alas, ana ndek guwa. Wa idzan bi syaikhin ala babil maghrat. Ternyata di pintu gua itu ada seorang laki-laki berdiri tegak. Wong itu wek yastadzinu. Dek ini ku izin nang kula. Assalamualaikum kok jerosan iki. Boleh masuk? Fa adzinna lahu. Akhire dikongkon mlebu dateng Abdul Hasan iki. Fatakhala. Fasallama. Wa waqafa. Melbu menjeru, melbu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngadek wong niku. Setelah dia berdiri ada di dekat saya. Akhirnya Abdul Hasan muni nang wong niki, "Man anta?" Sampean iki sopo? Dijawab faqala Abdul Malik, "Aku ini adalah hambanya Zat yang Maha Kuasa. Aku ini adalah hambanya Zat yang menjadi raja, maha diraja. Mariwatan fa'alimna annahum min awliya'illahi ta'ala." Akhirnya Abdul Hasan niku ngerti kalau orang yang berdiri di sisinya itu adalah golongan daripada wali ini Gusti Allah. Fa'kulna lahu. Terus akhirnya Abdul Hasan takon nang tiang singat tek ono di pinggir niku, "Kaifa haluka?" "Ya apa kabari sampean?" Ditakoni ya apa kabari sampean niku ndak jawab, demu ni. Fakola kaifa haluka. Lakon ya apa? Kok jare tiyang saniki ditakoni kok nakoni, diceritani kok nyeritani. Ditakoni ya apa kabare kok takon ya apa kabare pisan. Bualak balik nih, ditakoni kabarmu ya apa? Lah kabarmu ya apa? Dibalekne, kabarmu ya apa? Lah iya kabarmu ya apa? Lho ndak aku iki ndak guyon, takon temenan nang awakmu iki ya apa kabarmu? Lah iya aku ndak guyon pisan kabarmu ya apa? Dibolak balik ngoten tok akhire nesu. Tsumma qala kaifa halu man yaqulu li nafsihi fi hadzal jum'ati akun walian. Terus dek niku ngomong, ya apa kabare wong sing atine iku kepengin dadi wali terus akhire dek terakat ana ndek gua iki. Kaget iki ngoten aku. Dek durung ngomong bagaimana beritanya orang yang ingin jadi wali akhirnya terakat di gua ini. Langsung dijomblok. Barang pun dijomblok koyo ngeten fala wilayata. Eling. Kon ndak kira dadi wali mergo terakatmu. Wala falaha lan ora iso dadi wong bejo mergo terakatmu. Wala dunyan wala akhirata, kon ndak kira oleh keuntungan baik di dunia maupun di alam akhirat dengan terakatmu yang sekarang ini. Ndak kira oleh apa-apa kon. Waket kok enggak ngora muni ngono. Lah iya wis pokoke delon. Ala ta'budinallaha ta'ala kama amaraka mukhlishatan liwajhihi kama amaraka. Kon nang Gusti Allah lak wis diperintah. Apa perintah Gusti Allah? Awakmu iku mek murni dikongkon ibadah tok nang Gusti Allah. Ndak dikongkon dadi wali ngoten mboten. Ndak dikongkon dadi wong sakti akhire terakat ana pesarean ndak muli-muli apa? Engko iso-isoe mari terakat ana ndek pesarean, ndak muli-muli teko pesarean, muli-muli ni rambuté dawa. Barang pun rambuté dawa api-api dadi wak dukun. Setelah dadi wak dukun ngakal-ngakali wong, kadang-kadang mencabuli berurusan karo polisi dadine. Ini kenapa kok jadi seperti ini? Karena hatinya enggak bersih, niatnya kurang bagus. Niate ndak api. Jadi dia melakukan terakat niku ndak ana oleh. Ndak dadi wali yo ndak male sakti, ndak kepengin opo. Apa krana ana keinginan untuk menjadi ini dan itu, akhirnya keinginan itu tidak dikabuli. Karena sedemikian ini termasuk diantaranya ngatur Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini wong-wong ngaji kitab hikam ini apa? Maju mundur, kadang-kadang tepak enak, kadang-kadang tepak tak enak, belas rungunan ini. Ini tidak apa-apa. Lepas ini tidak oleh ini kuterakat macam-macam aneh-aneh. Itu buat tenang sal. Tidak kata bisa menwai sembahyang-sembahyang. Tidak dikatakan dari awal orang yang paling baik dan mendapatkan nikmat yang paling bagus saking ngarsani Gusti Allah adalah orang yang dapat mengumpulkan hal dua ini. Yang pertama, de ini kucoro zohire mengikuti perintahe Gusti Allah dan menjauhi larangane Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, di atini al-islamu al-istislamu likohrihi. Di atini pasrah nang Gusti Allah. Iku jenenge bagus. Tutuk wong sing sakti akhire krana kepengin sakti sampai terakat-terakat mungkin dadi dukun mandi. Wong kepengin dadi dukun kok terakat. Lah apa terakat? Oke utangi terakat. Ojo terakat, pasrah wae nang Gusti Allah. Asline terakat niku dudu wong sing ana ning pasarean tok iku cah. Sampai kadang-kadang nyugino wong pasarean parkir tok wong di Pasuruan kota niku lho 1000 parkir niku ning pasarean ning desa iku 2000. Duit opo sing sampean pangan niku lan duit haram. Haram asli niku. Meneng-meneng kepengin barokah pasarean, duit ditarik kan 2000. Kan ono barokah pehan niku. Nun 1000 nyolong mari pisan. Ngaten lho nggih mboten nggih guyon-guyon. Guyon tapi temenan. Jenengan angen-angen wong narik duit nang wong iku dudu saenake. Kudu dengan persetujuan yang sebaik-baiknya. Lah saniki sampean ketoke koyo ndak muli-muli teko pasarean. Dadi juru kunci jarene wong-wong api. Tapi awake selalu nekan nang wong parkiran. Ono parkir ditarik 2000, 3000, 5000, duit sing diharam, sing dipangan iku duit haram. Nun sewu lah apa sampean terakat dik ngono. Mesisan mari wis. Mesisan apa ngerampok kula ngomong ngeten iki karep kula saken teng panjenengan barokah niku dudu ndek pesarean ono ndek ati panjenengan nang pesarean tapi ati ini ndak takzim nang kiai sing ono ndek pesarean percuma. Nah umpomo sampean niku ziaro nang pesarean ojo niat jaluk nang pesarean tapi sampean niku niat ngurmati wong sing soleh wong sing bagus. Lek sampean menghormati orang yang bagus, Allah pun akan menghormati kita. Allah pun akan memuliakan kita. Sampean boten lungguh ndek pasarean ngakal-ngakali wong. Golek kenalan-kenalan-kenalan, golek wis kenal api rupane sugih diutangi duwe, mari utangi duwe nyebrat ngilang. Kula tak kandha wis nang kanca-kanca NU ati-ati aja cidek-cidek nang pasarean. Lek nang pasarean maca Yasin, maca Waqiah, niat ngirimi wong sing mati. Aturaken nang Gusti Allah mari ngono mulya. Lek sampean ketok wong ning pasaran rambut gondrong-gondrong dolane kaya wali ngomong enak-enak aja dipercaya. Napa kok ngoten kula wis tau ya kali wong ngoten niku. Ha. Dia menjadi orang yang menipu orang lain, penipu ulung dengan bermodal seperti kiai, rambut ditawakno surbanan, tasbehan, kaya kiai, di atine umek-umek. Panjenengan ning pasaran niku wis 2 taun ndak metu-metu. Dadi ndek ati niku mulek, ati niku mikir yo apa carane kepengin oleh dhuwit. Lek ngakali wong carane ngene, ngene, ngene, ngene, ngene, ngene, blek roto metu teko pasaran jarane wong wali. Iya wali ngakal-ngakali wong. Sing diarani tiang wali niku dudu wong sing ndoprok terus ana di pasaran mboten. Ndoprok ndek pasaran, lungguh ndek pasar lek panjenengan ibadah tepak yo iku wali. Masih ono Mekah ndak mulai-mulai 20 tahun tapi ono kono ngakal-ngakali wong ngugut-nguguti wong. Nun sewu ndolek duit dam ndak mulai-mulai oleh duit dam di puangan nun sewu niki. Yo percuma to jenengan. Nek panjenengan ono Mekah ngaji jamaah terus nang Masjidil Haram, 2 tahun niku padha karo wong sing nang Mekah pirang-pirang 10 tahun. Jadi ingat, kula ambek panjenengan niku nek ibadah ojo mek ndelok zahire. Zahire tok wis ibadah. Batine juga monggo ditoto. Akhire Hasan Al-Basri ini, Said Hasan niki diaturi dawuh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kon lek sik pancet rakat ono kono kon ndak kira dadi wali. Buaken keinginanmu untuk menjadi wali. Akhirnya keinginannya dibuat. Keinginan untuk menjadi wali dibuat, terus akhire niku dibaki futuh nang Gusti Allah, dibuka datang Allah Subhanahu wa Ta'ala krana de'e niku murni tidak punya keinginan apa-apa. Dek niku murni ndak duwe kepingin dadi ngeten. Kepingin dadi ngeten mboten. Wong lek wis kepingin niku ndak kira dadi. Tunggale wong mancar-mancar niku koyok milik kepingin dikei mangan nang wong awake ndak mbayar, ndak kira dikei. Justru uang niku senengan nang uang sing ndak tau moro. Ndak merepet-merepet. Merepet-merepet nyedek-nyedek ngono wong-wong tambah bosen nang sampean. Dadi lek sampean kepingin dadi wali ni Gusti Allah, ojo kepingin. Mboten tak gampangane. Lek sampean kepingin dadi wali ni Gusti Allah, ojo kepingin apa-apa. Kok wis ibadah. Lungguh lek sampean ndak kepingin teko dhewe. Soale lek kepingin niku jenenge nafsu. Berarti orang itu enggak boleh punya cita-cita. Silahkan Anda punya cita-cita, tapi jangan diucapkan. Langsung aja bekerja. Loh, mana bisa wong barangan wong njaluk nang wong kan kudu ana proposale. Cek ning ngerti apa kekarepane? Nggih lek wong. Wong sing sampean njaluk dudu wong Gusti Allah. Ndak kan proposal-proposalan. Meneng wae. Sampean meneng, tidak usah bicara. Allah akan mengetahui seluruh isi hati Anda, bahkan akan mendengar semua percakapan yang disampaikan oleh seluruh anggota kita. Ketok pangeran niku lan krungu jelas. Wele-wele mboten katik salah luput ngoten. Kula mek sampean bisik-bisik kan kadang-kadang kupinge sing keliru, tutuk cangkeme kupinge sing keliru. Kalau Allah tidak akan melakukan kekeliruan. Allah mboten budek, Allah ya ndak bodho. Jadi dadine wali ni Sayyid Al-Hasan niki karena dia telah membuang jauh-jauh nafsunya. Sing dadekno wali duduk terakate. Duduk menengi ndek jero guwa, tapi terlepasnya nafsu, terlepasnya semua keinginannya, itulah yang mengantarkan dia bisa menjadi orang yang sukses. Soale lek ndak njaluk niku nang Gusti Allah kan paling ngerti arek iki kepingin ngene. Ndak njaluk ndek atine tapi ono kepingin. Sae niku. Lek kenemenan njaluk sampe ono aduh sampe nangis, nangis dopro, aduh dianggap wong ngemis sampean. Lung ke temenan ngelu nang ndak. Aja direken ngono kuwi. Ojo teman-teman lek duwe keinginan. Dadi fa'adhanil amroni mongko ta iki la perkara loro huma yaiku perkara alladzani yulzimani kang netepi. Apa alladzani apa amroni ka ing sira fi iqamatil ubudiyati ing dalam jumenengaken ibadah li rabbi kamaring pangeran sira. Dadi sampean nek kepengin sempurna ibadah sampean gawin perkara loro niku. Zahire ibadah, batine pasrah nang Gusti Allah. Sampurna wis sampean wis. Lah kadek kepingin macam-macam. Ono wong duwe utang 2 miliar nyang nang kiai kepingin barokah kiai nyuwun wiritane kiai kula niki ono apa sekirane kepingin ngeten. Waduh. Sampean njaluk etok niku lho lillahi taala. Lek sampean umpama sampean dikeki nang kiai, niatane ojo niat kepingin sugi. Ojo niat kepingin iso nyaur, tapi niatane sampean niku nuruti dawuhe kiai. Krono kiai niku termasuk uang sing ahli ilmu, uang sing ahli ibadah. Laku lambek sampean urip ana ndek donya iki dikongkon nyedhek nang uang sing ahli ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niko ingkang saged kula aturake mandhar muka dados ilmu sing manfaat fitin ya dunya wal akhirah. Oh, salah luput saking kula, kula njaluk sepuro sing awake. Lah sampean ngrungokaken pengajian ngene niki, mandarmu kok iso ngapik manfaati. Lain tak iso ngapik manfaati ojo diterusno. Isi ni kitab hikam ni pikiran tapi ojo jeru-jeru. Latan lebu nge niki guyo. Tapi insya Allah panjenengan lek ndak tutup ngaji kitab hikam ojo ditutup-tutup no. Pelonono sing gitu nang akal tok. Lain tak gitu berhenti di situ. Cepat direm. Cip berhenti. Lek sudah berhenti monggo kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saminten ingkang dalam aturake hadanallahu ayyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.